Masyaikh, para Ustaz Hafidhakumullah, bahagia sekali kita berkumpul di tanah barokah, tanah wakaf, negeri di atas awan. Dan alhamdulillah kita dipertemukan Allah dalam niat-niat yang semakin hari semakin besar, sehingga hanya tinggal satu yang harus kita pastikan ada di diri kita. Kalau kita tidak mau, amal besar ini sia-sia, yaitu keikhlasan. Tinggal satu itu. Kalau satu itu kita miliki, maka ini menjadi karya besar di dunia dan di akhirat insya Allah. Tapi kalau tidak ada keikhlasan itu, dan ada titipan-titipan kepentingan duniawi pribadi kita, itu yang akan menjadi sia-sia semua kelelahan kita sampai hari ini. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya jazakumullah tamal jaza atas kesediaannya kumpul di tempat ini jauh-jauh dari Jabar dan Jatim. Kalau Ustaz Galan nyebutnya pasti selalu duluan Jabar, karena ini grup Sunda Empire ya. Di tim Yayasan lagi ada pertarungan sengit antara Sunda Empire dengan Prah Majapahit. Pajajaran dan Majapahit. Tapi nyelip satu Ustaz, itu Prah Blambangan. Walid Ilham, ini kemana walidnya? Masih ini istrinya. Baik teman-teman, kita doakan teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan mereka. Baik, satu hal yang sangat membahagiakan di kita adalah bahwa kita terus melangkah itu dengan menggunakan panduan syariat. Itu yang paling membahagiakan, karena tanpa itu saya pun tidak berani melanjutkannya. Karena kalaupun melanjutkan, kita tidak tahu nanti makin lama itu kita akan menyumbang dosa itu, dan jangan-jangan dosa itu terus mengalir bahkan setelah kita tiada. Maka dari itu kita hanya memastikan bahwa yang kita lakukan sesuai dengan syariat. Atau kalau dia masuki wilayah ijtihad di dalam makna yang kecil ya, bukan ijtihad dalam makna para ulama, maka kita akan mencoba melakukannya, dan kita pasti akan memilih karena begitulah, tidak mungkin kita tidak memilihnya. Artinya kalaupun pilihan itu salah, maka kita tidak berdosa. Baik, Masyaikh Asadillah Bilakumullah, ini dalam rangka kita sedang menyiapkan pembukaan Madrasah Al-Fatih di Jatim Jabar. Setelah Madrasah Al-Fatih di tempat ini, nanti teknis semuanya nanti di Ustaz Galan. Saya ingin menyampaikan hal yang paling pertama dan utama, yaitu masalah ruh besar di Madrasah Al-Fatih ini. Kalau antum bertanya tentang mata pelajaran yang diajarkan di MAF, pasti akan banyak kesamaan dengan pesantren lain. Ya memang itu ajarannya, mau ngajarin apa kita, memang itu. Tetapi dengan ruh yang berbeda, dengan visi yang berbeda, maka hasil pasti berbeda. Karena itulah itu yang saya sampaikan. Karena dua orang bisa melakukan satu pekerjaan yang sama, tapi ketika berbeda niat, berbeda visi, maka hasilnya jauh berbeda. Orang berbeda niat saja, yang satu bisa dapat pahala, yang satu tidak dapat apa-apa. Padahal sama-sama duduk di masjid. Sama-sama duduk di masjid. Yang satu niatnya neduh karena kepanasan di luar, yang satu niatnya menunggu sholat. Nah, lain tuh. Padahal sama-sama duduk di masjid, tadi masuk malah boncengan motor pula itu. Seperti saat kalian sampaikan tadi ya teman-teman, saya memang sejak di Hambalang sebenarnya saya ingin masuk ke dalam di Hambalang, dan waktu mudirnya masih Ustaz Elvin tuh berkali-kali bilang ke saya untuk saya masuk ke dalam. Saya bilang saya setuju, cuma tempatnya nggak ada di Hambalang itu. Waktu itu beliau menunjuk sebuah tempat. Saya bilang kalau saya taruh rumah saya di situ, maka itu sama sekali nggak ada ruang hijaunya para santri, sudah hambalang sempit gitu ya, karena sisanya itu jurang gitu. Makanya kemudian dia menjadi, saya bilang sudahlah saya bolak-balik saja, dan satu saya bolak-balik dan bolak-balik itu tidak efektif sama sekali karena Allah sudah meminta saya untuk mencoba bolak-balik. Sepanjang di Hambalang saya merasakan sangat tidak efektif, setidaknya dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah tidak efektif saya dalam mengajar, karena saya mengajar ya, tadi saya mohon maaf agak terlambat karena saya nanggung, karena kalau nanggung ini gak bisa idenya ngalir. Tadi menuangkan ide untuk buat soal ujian fikih dua kelas, jadi kita, saya ngajar lagi tentang kitab Thaharah saja. Dan itu menyenangkan, menyenangkan sekali. Dari sisi pengajaran pasti gak efektif karena jarak itu sangat tidak efektif. Yang kedua yang lebih besar lagi adalah tidak efektif dalam pengawalan, pengawalan seluruh perjalanannya. Makanya dari situ, sebenarnya dari awal pun saya sudah menyadari itu, dari awal saya sudah menyadari itu bahwa kalau ya kalau singanya tidak di dalam kandangnya maka dia tidak bisa melahirkan anak singa. Nah, singanya keluyuran terus, itu maknya singa kesepian kan, itu gimana mau lahir anak singa, kan nggak bisa. Makanya memang harus di dalam. Sehingga saya dulu sudah ditanya oleh cabang-cabang kutab, saya kira cabang-cabang kutab itu sudah pada nanya semua ke saya, Ustaz di sini mau buka maf apa syaratnya? Saya bilang satu aja syaratnya buat antum, tunjuk ke saya mana PJ Syar'i yang siap tinggal di dalam, itu doang saya. 100% tinggal di dalam. Saya sekarang tinggal di dalam Ustaz di sini, karena ada tempatnya, ada tempatnya. Baru saya tinggal di dalam. Kalau antum masih bolak-balik nggak usah, nggak usah bicara dibuka deh. Sama Jatim Jabar, apalagi antum memulai ini. Kalau nggak ada yang berani tinggal di dalam nggak usah. Karena itu harga mati. Saya sudah ngerasakan bolak-balik, sudah ngerasakan. Saya tuh sering nginep di Hambalang ya sering. Seminggu tuh bolak-balik. Saya tuh ngajar kalau nggak salah dua hari saja. Saya dua hari. Jadi minimal saya dua hari seminggu tuh minimal. Jadi kalau ada apa-apa saya pergi ke Hambalang. Kapan pun bolak-balik Depok ke Hambalang tuh udah cekat sekali. Rasanya udah dekat sekali. Makanya, tapi itu nggak bisa, nggak bisa ngawal. Begitu duduk di sini, saya udah sering bilang, saya sering ungkapkan kan, saya keran patah aja tahu kan, gitu ya. Keran patah air ngalir terus, ya kan, terus terabaikan, nah itu saya tahu. Apalagi sampai nanti urusan-urusan yang lain yang besar, apalagi bicara tentang masalah kualitas santri, kualitas ilmu mereka, itu bisa merasakan. Dan ya memang begitu keberadaan orang yang membina di tempat itu dia diam saja gitu. Dia diam saja itu dia punya nilai lebih. Antum nggak usah ngomong-ngomongin, asal kelihatan sama santri udah cukup tuh. Sudah cukup tuh. Maka di cabang-cabang waktu itu di kutab saya cuma sampaikan itu. Antum tanya aja sama Bidi Syari antum itu, siap gak tinggal di dalam? Kalau masih suka keluyuran, oh ya gak usah deh. Gak usah. Karena pasti gak jadi santri-santri itu. Dan saya itu, Ustaz, hari ini keluar dari situ daun ini hanya hari Kamis. Hari Kamis itu pun saya rapat di Depok. Itu tugas saya adalah rapat di Depok. Tapi itu pun, sekali waktu rapat saya tarik ke sini. Sebelum antum yang naik. Saya gak mau pergi hari Kamis ini. Gitu. Jadi praktis hari ini saya full di sini. Kenapa? Apalagi di hari-hari awal, Ustaz. Di hari-hari awal. Bukan tidak boleh antum keluar. Pasti antum akan keluar. Cuma hari-hari awal seperti ini. Bahkan masyarakat Situ Daun ini sudah penasaran dengan satu nama, Ustaz. Yang pertama itu penasaran dengan nama Ustaz Budi Asari. Ini orang Situ Daun ini kiai-kiai sekecamatan Tenjolaya semua, Ustaz. Yang kedua penasaran dengan satu nama Haji Budi. Itu dua sosok yang berbeda namanya. Karena yang satu dibilang oh itu yang mimpin pesantren, Nah, yang satu lagi itu tuan tanah. Dari bawah sana ditanya, itu tanah yang gede di atas bangunan itu, ah itu punya Haji Budi sekarang. Dulu punya Haji Misbah ini. Haji Misbah itu bapaknya Kang Elang yang punya tanah. Ini punya orang pernah tahunya, oh punya Haji Misbah sekarang udah bukan punya beliau, itu punya Haji Budi sekarang gitu. Makanya nama itu saya abadikan, Sir. Tentu saya jadikan sebuah sosok misterius sampai kapanpun. Jadi itu asal ada tanah nganggur, saya udah perintahkan Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi, ada pelang tulisan tanah dijual, hubungi yang punya. Bilang Haji Budi mau beli. Iya. So, semua ada pelang, ya tuh kan dari bawah tuh, ada pelang-pelang itu, mesti dihubungi Ustaz Fauzi itu. Saya bilang, jangan kan ada pelangnya. Enggak ada pelang, aja tawar aja satu lagi. Bilang Haji Budi mau beli gitu. Itu lapangan bunga. Lapangan bola yang di masyarakat, bukan yang dekat sini, yang agak sana itu. Itu begitu kabar dijual, saya bilang sponsor, hubungi yang punya, dia Haji Budi yang beli itu. Jadi itu karena teman-teman bukan masalahnya bukan perluasan pesantren, bukan sama sekali. Itu yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana ruhnya Mas ini. Maka itu memang harus berpikirnya visioner sangat jauh berdasarkan ruh yang sedang kita mau bangun. Dan di sini makanya di sini kan yang selalu kita utus adalah Ustaz Fauzi, kadang-kadang Ustaz Jafar diajak pertemuan pengajian MUI lah apalah segala macam gitu. Dan yang kemarin terakhir tawakupan pakai P, harus pakai P di sini. Tawakupan itu kemarin juga sama gitu. Karena Haji Budi cuma ngirim nasi kebuli gitu. Gitu. Berapa box? 200 box kirim, 200 box nasi kebuli. Oh, gampang di sini wong Ustaz Galan bosnya wakafun ingin nasi kebuli kan. Kita enggak khawatir kalau itu. Itu enaknya satu. Ustaz Galan tinggal Ustaz Galan 200 box, 200 box. Ya, dan Masya Allah diterima dengan baik di tempat ini. Dan tapi saya bilang ke Ustaz Fauzi, saya minta izin untuk saya belum keluar dulu karena antum aja yang keluar. Dan jadi saya nongkrong, saya jalan kaki itu, bahkan saya nongkrong di pagi-pagi di sebuah tempat itu ngobrol disapa orang taunya saya pokoknya di sini aja di Madrasah Al-Fatih, tapi saya nggak tahu saya itu siapa sebenarnya. Jadi iya, pernah tukang bengkel ngobrol sama saya. Saya nongkrong di tukang bengkel motor itu ya, kalau keluar mentok itu bengkel motor. Gak lama tuh ada helikopter saat muter-muter di sini, turun rendah sekali di sini. Di sini nih, rendah sekali turunnya. Tukang bengkelnya tuh ngomong sama saya, oh itu di Al-Fatih tuh, kayaknya itu ketua yayasannya tuh kayaknya. Cakap biasa. Luar biasa, orang sini sudah mendoakan ketua yayasan punya helikopter. Apa enggak baik orang sini, kan baik banget di sini, Masya Allah, ya kan. Bagus banget saya orang sini. Itu Masya Allah. Saya bilang, oh iya Pak, mungkin. Ya, jadi ketua yayasannya lagi ngontrol pesantrennya pakai helikopter. Ya. Tapi dulu saya sudah bilang memang, Fatih ini suatu hari akan dapat pesawat berikut pilotnya. Gitu ya. Saya pernah nyebut nama sebenarnya, cuma nanti adalah namanya kalau beneran baru saya sebut itu. Karena Mas Antum kalah sama Vatikan ya. Vatikan itu kotanya kecil banget tapi negara dalam negara. Dan Vatikan itu saya pernah dengar datanya negara kepemilikan pesawat terbesar di dunia. Vatikan itu. Dan itu yang disebut Nabi SAW tentang penaklukan Roma itu. Ternyata nggak gampang sih. Yahudi itu ternyata suatu hari juga akan diinjak juga oleh Vatikan. Begitu hadis nabinya. Artinya betul-betul bahwa ya pertarungan muslimin itu ya ujung besarnya adalah pertarungan dengan Roma. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di awal tentu mengingatkan ulang diri saya dan antum semuanya untuk menjalani semua ini itu dengan keikhlasan. Tanpa itu, tanpa itu lelah, lelah banget. Tanpa itu amal kita sia-sia, yang ada itu hanya lelah. Dan satu lagi, setelah keikhlasan, kemarin tamu-tamu saya dari kiai-kiai kemarin itu yang di sini, karena beliau-beliau itu sudah, beliau-beliau itu cerita bahwa sudah lama Ustaz kami itu meneliti Ustaz Budi, sudah bertahun-tahun. Di ceramah-ceramah Ustaz Budi itu kami teliti betul, kami diskusikan di teman-teman ini. Kemudian kami ke sini dan kami lihat semua ini. Dari satu orang, pertanyaan saya satu, Ustaz Kanto. Antum gak capek, Ustaz? Jawaban saya adalah, saya bilang, Ustaz, saya capek sekali. Fisik saya itu lelah sekali sebenarnya. Tapi karena saya jalani dengan cinta, maka semuanya nikmat. Maka teman-teman, antum kalau tidak dengan cinta, ini semua melelahkan. Kalau cuma pakai kecerdasan, gak cukup. Gak akan cukup. Antum mau karate dan 10 sekalipun, gak akan kuat fisik antum. Antum mau jago gym yang fisik antum 6 pack atau berapa pack sekalipun, itu gak akan kuat. Yakinlah, gak akan kuat. Yang bisa menjalani hanya yang ikhlas dengan cinta. Yang gak bisa. Gak akan bisa. Dan saya sudah bacakan di teman-teman kalimat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin itu, tentang cinta, tentang manzilah cinta, manzilatul mahabbah. Karena manzilah mahabbah itu kata Imam Ibnu Qayyim itu manzilah yang tinggi sekali, dan kata beliau karena manzilah cinta itu saat itu dia tertanam kuat di fi qararil qalbi, di dasar hati. Dan kemudian wa far'uha, dan cabangnya itu wa far'uha itu muttasilun ila sidratil muntaha. Jadi kalau babnya cinta itu, manzilah cinta itu, itu akarnya di dalam hati kita. Tapi cabangnya itu langsung bersambung dengan sidratul muntaha. Itu luar biasa. Nah yang begitu, ini kalimatnya Dr. Khalid Asyantut di bukunya Tarbiyatul Aulad fil Hadits Syarif. Dia beliau mengatakan bahwa manusia ini kan antara fisik, akal, dan hati. Fisik dan akal itu semuanya terbatas. Satu-satunya yang bisa langsung bersambung dengan Allah itu hanya hati. Kalau fisik kita kan kita nggak bisa, indera kita nggak bisa mengindra Allah. Indera kita yang lima ini. Akal kita juga nggak bisa. Akal kita terbatas memikirkan Allah. Tetapi hati kita itu yang bisa bersambung dengan Allah. Kita itu bisa bermesraan dengan Allah. Kita tuh tiba-tiba bisa dialog, ngobrol apa saja sama Allah. Karena yang bersambung hati kita. Karena itulah makanya, ya, karena dia yang bersambung dengan sidratul muntaha itu hanya hati, maka yang punya energi unlimited juga cuma hati. Karena yang bersambung dengan Allah, hanya yang bersambung dengan Allah yang energinya enggak pernah habis. Tapi akal saat mau secerdas apapun, antum kumpulinlah para profesor di sini, nyerah di sini. Nyerah. Ya, antum kumpulin para ahli pinter-pinter dari berbagai kampus dunia, nyerah sendiri. Akan kuat. Saya sudah, mohon maaf ya, saya sudah ngobrol, diskusi dengan banyak ahli. Di dalam diskusi-diskusi tentang peradaban tinggi hari ini dan peradaban tinggi dalam Islam, yang itu merupakan keinginan kita dan visi kita. Ujungnya mereka mengatakan, wah gak nyampe Ustaz kita mikirnya itu. Jadi gak sampai. Itu sudah berbagai bidang saya ngobrol. Kenapa? Karena ya peradaban hari ini enggak akan tinggi saat ini, peradaban ini rendah. Hari ini rendah. Hanya kita memang terlalu jauh. Kita sangat jauh sehingga kemudian kita merasa bahwa kita ini kita bukan siapa-siapa dan kita silau dengan yang ada hari ini. Maka ini saya cuma ingin menyampaikan pada kita semua hari ini bahwa karena perlu energi sangat besar membangun maaf itu, nanti antum akan rasakan kalimat ini, maka tidak ada jalan lain agar antum tidak kehabisan tenaga dan energi, maka harus hati yang disambungkan dengan sidratul muntaha. Fisik gak bisa, akal gak bisa. Madrasah Al-Fatih Situ Daun yang baru mau 1 tahun ajaran, artinya baru beberapa bulan, baru 6 bulan bro ya, itu keajaibannya sudah banyak. Yang itu bukan wilayah fisik dan bukan wilayah akal. Maka dari itu kalau bukan karena hati yang bersambung, gak kuat kita. Loh, kita ini siapa loh? Gak akan kuat kita. Dan saya punya banyak pembanding masalahnya. Pembanding itu dengan teman-teman saya. Gitu. Saya punya teman-teman dekat yang juga punya pesantren, punya sekolah, punya lembaga-lembaga pendidikan, punya lembaga-lembaga wakaf, apa. Sehingga saya punya pembanding-pembanding besar. Dan bahwa Allah menyayangi kita, Allah menyayangi kita di sini dengan limpahan al-jud wal karamnya, gitu ya. Itu dengan limpahan kedermawanan Allah itu tidak menyisakan ruang kita untuk mengeluh, sampai gak ada sisa ruang mengeluh itu. Sampai kayak gitu. Itu kalau bukan hati yang bersambung, gak bisa, antum isinya ngeluh semua. Antum isinya ngeluh semua. Tapi begitu hati yang bersambung itu, masya Allah mudahnya. Makanya itu kenapa dari dulu, Ustaz, bahkan sebelum Al-Fatih ada. Karena salah satu kenikmatan saya yang saya rasakan dan saya bagi ke teman-teman, saya kira teman-teman punya cara masing-masing, tapi ini cara yang saya bagi ke teman-teman. Itulah mengapa kalau Ramadan itu, kalau Ramadan itu momentum yang paling luar biasa sepanjang tahun, karena kita tahu dia sayyidus syuhur. Makanya Ramadan itu program di Madrasah Al-Fatih itu semua pembelajaran sudah selesai. Sudah selesai. Dan Ramadan itu sebenarnya mereka sudah bisa pulang sebenarnya. Tinggal rapotan aja. Kayaknya sudah selesai. Ini kan minggu depan ujian saja. Ujian sebelum Ramadan sudah selesai. Semua ujian sampai ujian fisik sudah selesai. Karena ujian semua pelajaran nyambung dengan ujian bela diri. Ini cuma renang baru mulai, kalau enggak mungkin dua ujian juga gitu ya. Cuma kita belum aja nyebrangi Selat Sunda aja nih. Ya, nanti waktunya nanti suatu hari ada. Itu membuat apa Ramadan itu menjadi kosong. Makanya saya minta Ustaz Ja'far kemarin, saya bilang sudah kita ini tarbiyah akliyah dan jasadiyah itu sudah sepanjang tahun ajaran. Ramadan itu tarbiyah rohiyah. Dah. Jangan tarbiyah akliyah lagi. Kemarin tuh kalau baca Quran, anak saya yakin banget, anak-anak tuh targetnya adalah setoran. Tapi hari ini harus baca Quran dengan target penikmatan. Itu kan buat program. Artinya kenapa? Karena apalagi itu santri, apalagi guru-gurunya gitu. Apalagi tim, bukan cuma guru, seluruh timnya. Itulah mengapa itikaf itu kita wajibkan. Saya enggak mengubah hukum fikih ya, Ustaz. Hukum fikih itikaf hukumnya sunnah. Tapi saya tidak mengubah hukum fikih karena dalam syariat diizinkan. Dia bukan mengubah hukum fikih, tapi dia hanya sebuah kesepakatan di dalam kebersamaan. Itu diizinkan di dalam syariat. Kita wajibkan di sini. Itikaf kita wajibkan. Antum kalau tidak ada uzur yang laki-laki kemudian tidak itikaf, saya kira mungkin antum hanya nunggu waktu untuk tidak kuat di sini. Pilihannya ya ima kita minta antum mundur, atau kalaupun tidak kita minta mundur, suatu hari pun antum segera mundur. Saya yakin 100% itu gak akan kuat, betulan gak akan kuat. Nah, di level kayak para ustadz-ustadz, ada Ustadz Wafi di sini, pokoknya ada Ustadz Amin di sini, ada Ustadz Maman di sini, ada Bu Arkan di sini, ada Ustadz Hermanto. Beliau-beliau ini saat yang pernah menikmati berlama-lama di tanah suci itu. Itu malah upgrade-nya itu enggak cukup di sini. Mereka harus punya ruang dalam setahun itu untuk tahanus di sana saja. Betulan. Itu akan seperti itu. Makanya juga harus jadi program juga itu. Karena ketika gerbongnya makin panjang dan makin banyak penumpangnya, maka lokomotifnya itu tidak bisa dengan CC yang biasa. Itu harus dengan kekuatan yang luar biasa, dan charging paling top adalah di Tanah Suci. Dan bisa merasakan. Kalau saya karena pernah duduk di, suka nongkrong di Masjid Nabawi. Saya kalau umroh itu lebih senang duduk di Masjid Nabawi. Makanya saya pernah minta untuk ketika bawa jamaah itu, saya bilang saya mau berangkat seminggu sebelum jamaah. Seminggu kosong. Saya bilang saya milih Madinah karena saya punya kenangan Madinah. Kalau Ustaz Hermanto mungkin karena kenangannya di Mekah, mungkin milih di Mekah. Ini masalah kenangan aja sebetulnya. Ya kan, ya ini kan masalah cinta lama sebetulnya. Duduk aja, nggak usah ngapa-ngapain, duduk aja di Masjid Nabawi, itu iman naik, naik. Nah, ruang-ruang begitu itu harus dipastikan kita ini saat sudah tahu channel kita untuk menghubungi Allah. Tanpa itu sulit. Sulit karena ya saya kemarin bicara angka dengan Ustaz Galang. Saya sebenarnya mikir juga, Ustaz. Jawa Timur, Jawa Barat nih, begitu untuk mulai pertanyaannya, mau kita kasih murid berapa? Kebayang di kepala Ustaz Galang tuh 200 murid, 150 murid. Saya bilang apa iya tahun 1 Ustaz itu membawa 150. Kita ngerasain kan pertama kali di sini itu, ya kan? Bimbing santri pertama buka di sini kan cuma 60 atau 80. Dengan semua perjuangan yang kita belum punya pengalaman, masih grogilah apalah dan segala macam, walaupun kita dulu nyangkri gitu. Dan seterusnya. Artinya, teman-teman, angka itu sebenarnya enggak, walaupun dia ada pertimbangannya, tapi dia bukan nomor satu. Enggak masalah, jika tim betul-betul siap, enggak ada masalah. Dan itulah mengapa kemudian saya cuma ingin memastikan bahwa energi antum jangan habis di tengah jalan. Alhamdulillah kita ini akan minimal di-update setahun itu Ramadan. Minimal update. Itu minimal update. Kalau antum baca yang tulisan saya terakhir, apa tulisan saya tentang Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menasihati seorang pemimpin, itu kan beliau mengingatkan, beliau sadar lah pemimpin itu sibuk banget, apalagi pemimpin politik, pemimpin negara itu kan kesibukannya sangat duniawi teknis sekali, tapi itu amal mulia, tapi itu gak bisa tanpa ditopang spiritual. Makanya Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Abu Hamid, beliau mengatakan, saya cuma minta antum siapkan di hari Jumat aja, sepekan sekali Jumat aja, khususkan dia untuk Allah gitu. Karena tanpa itu semua kerja politik, semua kerja kepemimpinan, semua kerja pendidikan, semua kerja bisnis apapun jatuh, Ustaz. Apalagi hari ini posisi kita adalah posisi kalah di dalam pertarungan dunia hari ini. Itu posisi kalah. Posisi kalah itu saya sudah banyak, Ustaz, ngobrol dengan semua, dengan tokoh-tokoh, ustaz-ustaz, dai-dai, masya Allah, luar biasa, orang-orang alim tuh di Indonesia ini. Dan itu yang tersuarakan adalah, lihat kalimatnya sama, Ustaz, dengan redaksi yang beda-beda, tapi maknanya sama. Apa maknanya? Semua lini sudah mereka pegang, Ustaz Budi. Itu kalimat tidak salah, Ustaz. Jadi kita mau bicara apa nih, bidang apa? Itu diruntut-runtut, semua ada ditutup. Jadi nyaris tidak ada ruang kita. Kita mau dari mana menangkan pertarungan di bidang ini enggak ada. Tapi kemudian indahnya, teman-teman ya, indahnya kita punya akidah, dan indahnya kita belajar sejarah peradaban Islam. Itu kita tidak pernah merasa kecil dengan semua itu. Enggak pernah merasa kecil dengan semua itu. Makanya tapi ini kan perlu visi, perlu kekuatan ilmu, kekuatan visi, perlu energi power yang sangat tinggi tadi itu, yang harus di upgrade dan harus di charge selalu. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala punya kitab bagus, kitab Lataiful Ma'arif, yang isi kitabnya cukup lumayan tebal. Kalau dengan kalau buku yang saya baca yang dengan footnote-nya segala macam itu ada 700 halaman lebih. Itu isinya adalah amal-amal yang harus dilakukan sepanjang tahun. Makanya beliau cara nulisnya per bulan, bulan Muharram apa saja, bulan Shofar apa saja, terus gitu, Ramadan apa saja sampai Zulhijjah. Kenapa? Ini luar biasa. Kenapa? Karena Allah itu memberikan di setiap bulan itu beda-beda. Dan sebenarnya nilainya adalah itu cara kita mengupgrade kualitas kita. Sudah turun, mulai lelah, mulai compang-camping, naik lagi. Jadi memperhatikan hari-hari istimewa dalam Islam, bulan-bulan istimewa dalam Islam. Dan itu beda-beda kita tahu. Itu beda-beda kita tahu. Kalau Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, ternyata ada inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Itu ada lagi 4 bulan yang mulia. Artinya beda-beda. Baik, jadi ini poin satu. Poin satu yang menurut saya ini penting supaya enggak jatuh di tengah jalan. Karena begitu antum sudah mulai menyalakan mesin tuh, enggak bisa dimatikan lagi, Sob. Enggak mungkin kita matikan lagi tuh. Makanya jangan nyalain sebelum antum siap. Jangan ya, apalagi jalan, jangan. Jangan cuma terburu nafsu saja, jangan cuma apa ya, gara-gara kepentingan pribadi lah, keburu pengen lah, desakan orang tua murid lah, apa enggak lah. Saya kira kita enggak ada urusan dengan itu. Karena begitu antum nyalakan, enggak bisa antum matikan, Sob. Dan disitulah kita akan kelelahan luar biasa kalau kita belum siap semua lininya. Nah, poin nomor satu adalah energi. Ini energinya harus energi yang tidak terbatas. Ya, karena energi minyak sudah mau habis. Kan? Jadi jangan pakai itu. Bensin jelas sudah mau habis. Itu sudah jelas. Jangan pakai itu. Ini energi yang tidak terbatas. Itu energi hati yang tersambung dengan Sidratul Muntaha. Itu poin satu, poin energi. Kemudian yang kedua, teman-teman, adalah tentang visi. Nah, ini visi ini kita berbicara tentang target. Tentang target target pendidikan yang gampang kok. Di Al-Fatih itu gampang. Saya membangun visi itu di atas sejarah peradaban Islam. Sudah gampang banget. Asal antum semua membaca kitab-kitab yang bicara tentang sejarah pendidikan Islam, sejarah al-madaris, sejarah al-katatib, sejarah al-jami'at, dulu namanya madaris, atau sejarah al-halaqat ilmiah, atau sejarah tentang dur al-ilm, bahkan sejarah az-zawaya wat-takaya. Zawaya takaya itu istilah sufi. Zawaya itu pojokan, takaya tempat sendiran, tempat nyender, itu tempat sufi banget. Tapi itu bagian tak terpisahkan dari peradaban Islam. Antum kalau baca semua itu, antum akan tahu kemana kita akan menuju. Simpel banget sebenarnya. Nah, tapi saya tidak mau parsial. Tentu kan mungkin istimewa, tak mungkin istimewa di awal itu mustahil. Kita juga sudah dari 2014 kan, maaf ini. Tapi kan masih jauh sekali. Ya, tapi yang saya harus bisa pastikan adalah ketika masih jauh pasti. Bahkan mungkin kita semua meninggal belum selesai, Ustaz. Gak ada masalah itu. Gitu. Cuma yang harus dipastikan adalah ada progres dari hari ke hari. Karena kalau mundur ada yang salah. Ada progres. Saya hanya memastikan sekecil apapun ada perkembangannya. Hanya itu yang saya ingin pastikan. Santrinya, gurunya, seluruh timnya, kualitas kita, segala macam. Itu kita lihat harus ada progres. Hanya itu saja yang kita pastikan. Gak akan sempurna di awal tuh, gak akan. Dan kita paham itu. Nah, jadi mudah sekali kalau antum ingin gak usah nungguin instruksinya Ustadz Galan lah untuk sekedar mengetahui visi. Antum baca aja kitab-kitab itu, ketemu langsung. Pasti kalau antum pahami, saya akan menuju ke sana. Saya kasih contoh lebih detail. Umpamanya begini, Zan. Ini contohnya tentang KBM, kegiatan belajar mengajar gitu ya. Saya kuliah 8 tahun, Zan. Lebih 8 tahun, Ding. 8 tahun itu kan yang yang dapat ijazah, yang nggak dapat ijazah kan lama itu. Itu bertahun-tahun itu kuliahnya sama, polanya sama persis. 8 tahun saya sekuliah dengan gaya Saudi, kurikulum Saudi. Kemudian setelah itu saya kuliah dengan gaya Indonesia, karena UIN, 2006 itu saya masuk UIN. Pasca sarjana, bertahun-tahun. Itu sama. Jadi kurikulumnya sama. Jadi saya sebenarnya background belajarnya juga, kuliahnya juga kuliah dengan pola yang sama hari ini. Cuma saya jelas tidak pilih cara itu. Kenapa? Karena membaca sejarah peradaban Islam itu, saya. Sejarah peradaban Islam itu, pembelajaran ilmu itu berdasarkan menghatamkan kitab. Menghatamkan kitab. Kalau kuliah ya kan antum tahu lah. Ya, umpamanya antum apa belajar kalau di syariah Bidayatul Mujtahid. Kan enggak ngaji huruf per huruf gitu kan. Ya, pokoknya bab ini selesai. Ayo lompat nih, udah nih, lompat aja. Ayo lompat aja nih. Mau masuk ini sekarang sini. Kan itu cara belajar. Menurut saya, Ustaz, hasil tadabur saya sepanjang saya membaca tentang model pembelajaran dengan menghatamkan kitab dan dengan pola SKS hari ini atau paket hari ini, itu satu poin paling penting yang kita kehilangan adalah keriduan penulisnya. Itu yang paling berat buat saya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika nulis Arba'in Nawawi itu maunya apa sih? Kan gitu. Itu kerja yang Arba'in Nawawi itu, Ustaz, itu kitab yang menurut saya sangat tidak sederhana. Makanya kenapa kitab itu diberkahi selain keikhlasan beliau, itu memang itu ibarat ilmu, Ustaz. Itu sudah mentok sampai ujung gitu ya. Kemudian beliau peras sampai jadi apa namanya itu, kayak Kang Deni bikin itu loh, Kang, apa kan? Lemon loh, Kang, apa namanya itu? Ah, itu. Tinggal konsentratnya itu, Ustaz. Sehingga kemudian beliau keluarkan ini loh, saya kasih 42. Gitu. Itu enggak mungkin dilakukan oleh orang yang belajar bahkan doktor, Ustaz. Doktor hadis tuh bikin kayak gitu enggak sesederhana itu, karena itu adalah ringkasan dari keseluruhan ilmu hadis beliau. Bahwa saya carikan untuk antum yang isinya adalah kaidah-kaidah besar dalam syariat ini, jumlahnya hanya 40 hadis, 42 hadis. Maka buku itu diberkahi betul. Makanya ngaji dari awal sampai dari depan sampai nutup kitab saya agak nekat ngajar ini, Ustaz, mata Nabi Suja. Saya bukan ahlinya, saya bilang saya nyobain aja. Sama, dari awal depan bismillahnya Al-Qadhi Abu Suja. Terus dari kata per kata kita. Dan begitulah memang. Karena saya bisa merasakan perbedaan, umpamanya ketika saya belajar di Jamiah Islamiyah Madinah dengan kurikulum ya sebagaimana antum tahu, dengan saya duduk di Masjid Nabawi yang belajar dari para masyayikh di kursi-kursi itu, beda banget. Dan saya punya pengalaman sampai hari ini yang sangat mempengaruhi cara berpikir saya tentang syariat, bukan yang di kelas, tetapi yang di Masjid Nabawi. Saya kenangan yang di kelas itu banyak hilang, tapi yang di Masjid Nabawi itu sampai bagaimana sebuah kata dikuliti, bukan cuma dapat dagingnya, Ustaz. Itu sampai ketemu bijinya, bijinya dibuka lagi, di dalamnya ada, dibuka lagi. Begitu cara ulama yang saya ikuti itu, ketika mereka mengkaji kitab. Dari satu kata yang dicantumkan oleh penulis itu dikupas sampai ketemu proton, Ustaz. Sampai ketemu neutron ya, apa namanya? Omikron. Bukan omikron ya, Mas. Jadi sampai ketemu yang paling kecil yang ada. Dan gaya itu yang kemudian membuat kita terbiasa detail sekali. Dan itu enggak akan bisa kalau kita hanya ngaji dengan atau itu yang saya maksud contoh tentang pilihan. Kelihatannya sama, Ustaz. Enggak akan sama. Umpamanya bahkan sama-sama ngaji kitab mata Nabi Suja, umpamanya. Di sini ngaji kitab mata Nabi Suja, sini ngaji Tapi kalau dengan kita tahu bagaimana dulu ulama menghatamkan sebuah kitab, bagaimana melangkah dari satu kata ke kata berikutnya, bukan satu bab ya, satu kata ke kata berikutnya, maka bayangkan gini, kalau Al-Qadhi Abu Suja' masih hidup, terus kita ngaji di depan beliau, mana yang beliau ridhoi? Murid yang begini atau murid yang begini, kan gitu. Ini masalah keriduan penulisnya. Disitulah kemudian hasilnya pasti beda. Hasil di santrinya pasti beda. Ini contoh. Apalagi nanti ngaji fikih babnya nggak pakai model kitab ya, model-model entah bagaimana dan dia apa ya, dan kita juga tidak tahu kualitas penulis yang umpamanya gitu kan. Ya kan beda, ya kan. Oh, yang menarik itu adalah metode Baghdadiyah itu, Zat. Apa tuh namanya? Cara membaca Quran itu. Ya, Alif Fathah Ha itu. Metode Baghdadiyah itu. Sampai sekarang kita belum menemukan siapa penulisnya. Tapi buku itu telah melahirkan para ulama dunia, Zat. Itu semua pakai metode Baghdadiyah itu dari dulu di berbagai negara. Kita tahunya cuma Baghdadiyah ya, kita duga dari Baghdad. Cuma siapa penulis, coba yang ini. Sampai penulisnya aja kita nggak dikasih izin tahu. Bayangkan itu gitu. Bayangkan hari ini seseorang dapat proyek Kementerian Agama, suruh bikin kurikulum, ya kan ada proyek duitnya. Terus itu diajarkan se-Indonesia. Kira-kira jadinya kayak apa tuh buku, Ustaz? Efek terhadap santri kayak apa jadinya? Beda-bedakan dengan Baghdadiyah tadi itu. Yang kita aja nggak tahu siapa penulisnya itu. Tapi jelas pahala Allah tidak pernah salah pintu. Itu contoh, San. Contoh pendalamannya akan begitu. Ketika para ulama menyampaikan contoh, ini masih KPM contohnya, tentang kalimat umpamanya tentang kalimat man hafizul mutun hazal funun umpamanya. Itu kan kalimat kita hafal tuh. Siapa yang menghafal matan-matan itu, mutun ilmiah itu, berbagai macam ilmu itu, maka hazal funun dia akan menguasai berbagai disiplin ilmu. Kata haza itu kan artinya antum bisa rengkuh semuanya, antum pegang semua. Dan itu memang nyata. Nyata betul. Saya bisa bedakan. Saya umpamanya belajar Sirah Nabawiyah. Beberapa kitab Sirah Nabawiyah saya baca tapi tidak saya hafal. Itu karena saya baca. Karena tidak mulai dari dulu saya belajar tidak belajar dari matan. Bacalah kitab-kitab apa saja. Saya menghatamkan Rawiqul Makhthum itu saya enggak tahu berapa kali bolak-balik. Saya enggak tahu berapa kali. Tapi karena tidak menghafal matan. Itu banyak yang saya enggak hafal sebenarnya. Jadi saya harus memurojaah membuka. Andai saya hafal dari dulu pun saya hafal dari mulai Urjuzah sampai Alfiyah Sirah Nabawiyah Al-Iraqi. Ya saya Sirah Nabawiyah saya pegang di kepala saya. Itu kenapa ulama mengatakan man hafizul mutun hazal funun. Makanya di sini santri itu pokoknya ngafal aja. Bahkan ustaz-ustaz yang kira-kira santri-santri ini pemahamannya belum seberapa, enggak apa-apa, penting kau paham dulu nah. Kau hafal dulu penting. Itu benar. Kau hafal aja dulu. Begitu hafal nanti itu benar. Suatu hari kau akan ketemu orang yang lebih ahli menjelaskan ini itu benar. Itu akan baik tapi kau sudah hafal. Itu kan metodologi ulama dulu kan. Dan kita ikuti. Sebenarnya kita pengen juga ngajar matematika pakai menghafal mutun juga, Ustaz. Cuma yang ngajar enggak bisa, itu masalahnya. Saya ngerti mutunnya enggak bisa matematikanya, ya kan? Ustaz Walid Ilham jurusannya matematika, enggak bisa mutunnya kan? Cakep tuh kan? Terus generasi ini begini jadinya. Ibnul Yasmin itu punya mutun, dia menazamkan Al-Jabr wal-Muqabalahnya Al-Khwarizmi. Ada matanya. Saya sudah sering sampaikan banyak hal tentang hal ini kan. Jadi itu kalau bisa dipelajari Ustaz, Allah, rumus dihafal Ustaz pakai syair, dan enggak sulit kalau syair itu. Enggak sulit. Ya Allah itu masyaallah tabarakallah. Ya kan? Kan kita kalau ujian matematika kan harus ada masa tertentu harus buka buku. Makanya ilmuwan Islam dulu enggak perlu buka buku, wong buku dulu terbatas kok. Mana bukunya enggak sekarang mah di sini Ustaz bukunya. Lah dulu buku gede-gede segede ini saya tuh mau nenteng kemana-mana enggak bisa lah. Harus di sini. Gimana caranya dihafal? Semua rumus matematika kedokteran semua dihafal. Caranya gimana ngafal? Gak bisa lah, kita terbatas. Akhirnya dibuatkan syair yang orang itu pasti akan mudah mengenang syair dan gak akan lupa sampai kapanpun dengan izin Allah, kan gitu. Itu metodologi itu sudah teruji, dia udah proven berabad-abad, gak sembarang. Itu makanya kita memilih itu karena kita yakin betul sudah kita dalami itu. Tentu jauh dari sempurna, tapi masya Allah lah. Ya santri-santri ini lagi belajar ya, karena kualitas kita juga cuma begini ya. Santri-santri ini masya Allah, tabarakallah. Mereka punya hafalan mutun itu bukan sembarang menghafal, karena itu adalah pilihan sangat mendasar. Pilihan itu. Jadi bukan sekedar ngafal atau enggak ngafal, bukan. Dan sudah teruji betul. Itu contoh kita bicara tentang KBM contohnya. Jadi kita ini bicara tentang visi itu apa, tentang proses yang menerjemahkan visi. Karena tadi saya sudah bilang visinya itu baca aja di sejarah peradaban pendidikan Islam, antum akan ketemu. Ya. Jadi ketika kita mencoba menurunkan dari visi itu, kita akan jumpai bahwa di turunan ini saya, kita akan mendapatkan panduan yang detail. Kalau itu contoh KBM, umpamanya contoh tentang umpamanya tim ahli ilmunya. Ya tentu kalaupun saya cerita tentang madrasah nizamiyah apalah ya kan, kita juga bukan Imamul Haramain Al-Juwayni kan gitu. Kita juga bukan Abu Hamid Ghazali gitu. Ya kan? Kita juga bukan Abu Ishaq Syirazi. Kita bukan siapa-siapa, tapi ruh itu yang kita pegang, bahwa suatu hari yang Allah antarkan adalah generasi kesekian setelah kita, biarkan Allah yang menentukan. Tapi memang kita tapaki permulaannya, kalau enggak ditapaki permulaannya enggak akan pernah sampai kan. Jalannya aja kita enggak mulai. Dahulu memang orang-orang pilihan, dan saya pikir ya memang setara gitu ya. Setara dengan Allah memberikan kebesaran di umat ini. Jadi bagaimana pengawalan terhadap kebangkitan Islam itu memang setara dengan kualitas para ahli ilmu di istana-istana ilmu, di peradaban Islam, di madaris zaman dahulu. Ya, kualitas ahli ilmunya ya kayak tadi itu. Memang yang jagain ya orang-orang besar, sebesar nama-nama tadi, baik di timur ataupun di barat. Sama saja, itu nama-nama besar yang mengawal. Nah, kita juga mencoba naik. Makanya saya tidak bosan untuk selalu mengingatkan kepada para guru gitu, bahwa ayo naik. Saya kadang-kadang terpaksa, ini terpaksa sebenarnya, saya nggak suka, tapi ini terpaksa saya kadang-kadang ngasih contoh tentang diri saya, dan saya nggak suka itu, tapi terpaksa. Saya bilang, saya ini membaca setiap hari, saya ini sampai sekarang masih ikut yang teman-teman angkatan saya, dan saya pernah dengar langsung itu ketika ada sebuah program pembelajaran, beliau mengatakan, lah satu di usia kita ini bukan waktunya lagi, usia ini sudah marhalah, kita ini sudah marhalatul atok, sudah kontribusi harusnya, bukan lagi belajar kayak ginian. Tapi buat saya tidak, mungkin buat beliau benar, Zat. Tapi buat saya enggak, Zat. Saya ikuti program pembelajaran apa saja. Ini saya lagi ngaji fikih sekarang, Zat. Karena saya harus ngajar fikih, saya harus cari pengajian fikih yang berurut, berkurikulum. Saya ikuti pengajian fikih. Dari mana? Dari kita butuh haroh, dan balik lagi kita butuh haroh, bicara tentang tohirun, mutohirun, makruhun, itu semua balik lagi ya, ya memang begitu. Dan itu enggak ada salahnya, enggak ada kurangnya. Ilmu tanpa murojaah enggak jadi. Jadi itu diikuti. Jadi saya harus menyiapkan ruang untuk dengerin video setiap hari sampai hari ini. Ini saya ngutang nih video nih, ada berapa video numpuk berapa hari karena enggak sempat dengerinnya. Ya. Kalau cerita tentang faroid, nah itu Ustaz Ja'far yang ahli lah itu. Faroid itu Masya Allah itu. Itu Ustaz Ja'far yang tahu gimana kita harus bangun jam 1 malam seminggu 3 kali gitu kalau nggak salah itu. Ya nggak apa-apa, memang harus itu cara yang harus ditempuh, itu cara yang tertempuh. Namanya kita ini nggak siap. Kualitas kita ini nggak cukup untuk mengawal semua visi ini, ya itulah cara kita mengupgrade diri. Makanya semua harus diupgrade. Ini dari sisi guru. Nah, seiring dengan itu, upgrade seluruh tim harus. Bukan hanya guru. Karena nanti ketika kita bicara tentang supporting umpamanya, ini tidak kalah pentingnya loh. Karena di situ ada peradaban terpisah. Walaupun dia satu kesatuan tak terpisahkan dengan KBM. Contohnya wakaf produktif. Itulah kenapa saya udah bilang Ustaz Galan. Pokoknya kalau wakaf produktif, angka prosentasenya nggak terpenuhi, nggak usah dibuka Ustaz Galan. Nanti kita capek, ngurusi beginian tuh capek nanti kita. Yang ini, yang itu, bla bla, udah nggak usah dibuka dulu. Capek saja dulu targetnya, baru kita buka amaknya. Kenapa Ustaz? Karena kita punya pengalaman di sini. Nah, kita tularkan itu. Kita tularkan itu, ini karena kita sayang sama antum, maka sebenarnya nggak usah dibuka kalau nggak capai target. Kenapa? Karena supporting itu ada peradaban sendiri. Memang dia tidak terpisahkan, dia namanya supporting kalau dengan pendidikan. Tapi ketika bicara tentang perekonomian, dia bukan supporting, dia peradaban utama. Yang saya sering banget sampaikan, bahwa negara nggak punya duit, dia datang ke madrasah. Sowan ke Syekhul Madrasah, kemudian nanya ada duit berapa Syekh yang nganggur. Negara lagi perlu ngaspal jalan, kan gitu. Akhirnya madrasah duit banyak Ustaz nganggur. Saya sering sampaikan, ini enggak guyon Ustaz. Saya sampaikan, ini betul-betul saya target. Saya minta doa untuk mumpung kumpul orang-orang soleh hari mulia, hari Jumat ini. Atau doakan saya Ustaz. Saya sama Ustaz Elvin ini kalau setiap Kamis rapatnya masalah duit Ustaz. Saya tuh malas rapat duit. Cuma karena ngomongnya wakaf, yang saya Elvin nyeret-nyeret saya itu, saya Elvin itu ya, nyeret-nyeret saya seneng karena ini masalahnya wakaf. Saya udah bilang ke teman-teman pengusaha yang dekat dengan saya bilang saya kalau antum cuma tawari buka bisnis, tawaran bisnis pribadi, saya udah gak minat nyari duit. Tapi kalau tawaran antum adalah ini untuk wakaf produktif, untuk tentang penegakan syariat wakaf produktif, wah saya siapkan waktu saya. Betulan, dan betulan hari Kamis saya siapkan. Hari Kamis itu kadang-kadang kita ngomongin begituan tuh ya dari pagi itu sampai sore kadang-kadang. Kadang nyambung maghrib. Gak apa-apa. Karena itu ada peradaban besar sendiri. Yang dari situlah nanti Madrasah Al-Fatih itu bisa menyiapkan, menyisihkan uang buat negara. Ini bukan guyonan, ini beneran ini. Nah, tinggal antum doakan ya. Sudah kita tapaki permulaannya, mudah-mudahan Allah ridho kan gitu. Kalau Allah ridho, Masya Allah. Kalau Allah ridho, kita akan, kenapa? Karena itu yang kita baca di sejarah peradaban pendidikan Islam. Dan polanya begitu. Ada tempat-tempat, lokasi segala macam yang memang wakaf untuk fasilitas penggunaan dipakai di sana semua hal. Tapi yang sangat menarik juga adalah wakaf produktif untuk semua operasional madrasah itu. Bukan cuma gratis. Kalau sampai di level gratis saja, kita belum sampai ya, apalagi level yang lain. Kan? Ada beberapa jenjang sebenarnya. Nomor satu itu sebenarnya, ini nomor satu. Sebenarnya adalah memuliakan ahli ilmu dulu. Karena sumber ilmunya kan mereka. Makanya saya setuju ketika Ustaz Galan mengatakan, SPP nggak usah diturunkan, sampai ahli ilmunya layak. Saya bilang saya setuju. Karena itu masalah urutan. Kan? Itu masalah urutan. Murid tuh, bayar tuh biasa. Imam Syafi'i kan bilang kan, akhilan tanal ilma illa bisittatin, salah satunya adalah wabulghah. Bulghah itu apapun yang menyampaikan kita pada ilmu. Nah, Imam Malik dulu jual atap rumahnya untuk menuntut ilmu biasa. Gak ada masalah itu. Tapi yakinlah bahwa Al-Fatih itu berniatnya sesuai dengan peradaban Islam. Makanya saya kalau cuma orang tua ngoceh sana sini itu buat saya lucu buat saya. Nah yang gergetan kan Ustaz Galan. Ya, Ustaz Galan sudah gergetan. Kan? Kegagalan ini gampang gregetan, malum anak muda saat. Tapi itu memang harus dikeluarkan emosinya saat. Kalau tidak masalahnya dia ganjel di hati itu macam-macam masalahnya tadi kalian ya. Ya, emosi-emosi anak muda ini harus dikeluarkan. Nah ini di dalam pembahasan tentang rencana kita di sebagaimana kita baca di peradaban Islam itu. Kita tidak pernah bergeser. Hari ini babnya cuma naik turun SPP atau naik-naik SPP, tidak ada urusan sama kita. Itu hanya babnya adalah ini sekolah mau jalan apa enggak jalan. Dah. Tapi di sisi lain tentu saya teman-teman menjalankan betul hadis Nabi SAW. Kata Nabi, "Uqdu hajatikum bil kitman." Itu saya jaga betul, makanya kalau barang itu belum jadi saya tidak mungkin ceritakan antum. Begitu barang jadi baru saya ceritakan. Ayo ditiru. Tapi kalau belum jadi saya enggak akan ceritakan. Kenapa? Karena Nabi yang minta itu. Kata Nabi, kejarlah hajatmu dengan cara sembunyi. Dan banyak yang saya sembunyikan sampai dia jadi. Karena itu perintah Nabi. Kalau sudah jadi, nah tapi yakinlah gampang kok cara membaca. Enggak, saya bukan orang misterius. Cara membacanya gampang. Tadi peradaban Islam itu dibaca, saya masih mengejar semua poin yang saya baca di situ. Kalau hari ini ada fluktuasi tentang ini, itu biasa banget. Bahwa efeknya kemudian umpamanya menimbulkan gejolak, nggak apa-apa, gejolak nggak apa-apa juga saya bilang. Ini itu nggak apa-apa, makanya saya ini agak-agak kejam. Ada orang tua rame, ini mau narik anaknya keluar. Dan beberapa orang tua juga pengen, jangan besok, sekarang tarik anaknya. Beneran, Zat, karena saya bilang, saya nggak ngurusi beginian. Kalau antum, gini, orang itu kan gampang, Zat. Kalau antum paham ilmunya, kita diskusi di level sama-sama paham. Saya siap mengubah fatwa atau mengubah pendapat saya asal antum bisa memberikan hujjah yang mukni'ah untuk saya. Tapi kalau orang tidak tahu kan bertanya. Orang tidak bertanya juga yang ada sami'na wa ta'na kan selesai. Tapi itu tidak sampai di situ. Karena di level sami'na wa ta'na itu ada satu ruang besar namanya husnul dzan. Nah, husnul dzan itu enggak masuk. Ketika tidak masuk yang terjadi gejolak itu. Ini kan karena tidak diberitahu. Saya tidak bertugas memberitahu antum soal A, B, C, D detail. Saya sudah kasih ruang segitu banyak, ceramah sudah di banyak teman-teman membuatkan. Antum ceklah sekolah yang buat pengajian wajib buat sekolah untuk orang tuanya di mana ada. Ya, sebulan sekali aja itu dievaluasi bla bla bla segala macam, belum yang sifatnya tambahan kajian ini, kajian itu, yang makom, yang apa. Saya antum harus mencari. Pasti enggak cukup yang di sini. Jadi teman-teman, karena kenapa? Karena yakinlah bahwa kita sedang terus menapaki dan memang kita tidak mungkin bercerita hal yang baru kita mulai dan dengan detail bahwa apa yang harus kita apa yang kita baca di peradaban Islam itu kita ingin sekali, kita berdoa pada Allah untuk kita capai itu, dan makin hari itu kita makin diberi harapan oleh Allah. Itu yang menarik. Makanya kayak wakaf-wakaf produktif semua segala macam, Ustaz. Itu kenapa saya tadi segalan agak kejam, Ustaz. Tapi saya enggak punya pilihan. Kalau maaf ini, saya bilang maaf ini enggak kayak kutak. Maaf ini enggak kayak kutak. Karena ada banyak hal yang saya khawatir belum sempat terbaca oleh antum. Makanya kemudian kita buatkan dan maaf-maaf yang ada itu ikut aja dulu. Gak usah berkreasi deh. Kalau kutab atau berkreasi lah dengan semua itunya silakan. Tapi kalau maaf jangan deh. Gak usah berkreasi dulu. Nanti kalau rasanya antum sudah mulai nyaman, antum sudah mulai dalam membaca kitab-kitab peradaban Islam di pendidikan, silakan berkreasi. Jangan berkreasi. Segala hal harus terkontrol betul. Karena gini teman-teman, kadang-kadang kita menganggap sesuatu itu sederhana. Oh, ini kan sama aja cuma gini doang. Iya, tapi antum tidak tahu kenapa dia begini. Itu tuh akarnya kayak gunung, Zat. Yang muncul di permukaan bumi lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam bumi. Itu yang antum enggak tahu masalahnya. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah pembaca yang sama dan penggalian yang sama, saya sangat senang. Justru saya ingin belajar dari ilmu dan pengalaman antum. Gitu, Zat. Itu jadi kenapa? Karena kita harus memang, saya cuma ingin memastikan bahwa suatu hari anak-anak itu mau masuk di MAF manapun, mau di MAF itu Daun, mau di Jabar, Jatim, Jateng, Lampung, Riau, Aceh, Kalimantan, manapun, sama aja kualitasnya, sama aja gitu. Ini masalah penjagaan kualitas. Kalau tidak dengan cara itu, nanti yang hebat cuma Institut Daun ini. Kita ingin semua sama. Justru saya ingin suatu hari itu perbedaan MAF itu justru masing-masing memiliki keunggulan. Umpamanya, kalau antum mau ahli belajar tentang umpamanya ilmu bahasa, pergilah ke Mafjatin. Di sana tuh antum mau belajar buhur, mau belajar apa sama silakan sih, harus Ali Ridho siap itu ngajar itu. Antum kalau mau belajar faraid ahli, pergilah ke situ daun. Ada Ustaz Ja'far ahlinya, Al-Faradi. Abu Sofia Al-Faradi, Al-Alamah. Ja'far bin Hambal, insyaallah. Jadi itu kan. Antum mau belajar apa? Ilmu apa? Pergilah ke Ja'far. Artinya dari itu memang menarik, Syekh. Dari itulah indahnya justru, tapi tadi karena saya itu memang lagi membayangkan betapa pekerjaan babnya itu sebenarnya gini. Visinya itu sudah dibangun oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Tetapi kerja lapangan untuk menyatukan cara berpikir ma'had-ma'had madaris yang ada di lapangan, yang dilakukan oleh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, itu saya membayangkan kerjaannya berat banget. Kayak hari ini saya membayangkan ketika kumpul ziarah atau kita diziarahi ke sini oleh para ustaz-ustaz, para kiai-kiai itu, enggak gampang itu. Bagaimana dulu seorang Abdul Qadir Al-Jilani itu mampu mengantarkan visi yang dibangun oleh Abu Hamid Al-Ghazali itu dia wujud di lapangan dan itu merata dengan tetap keunikan masing-masing tapi merata di semua mahad, semua madaris. Kalau keunikan tetap ada. Di sana dibangunnya madhabnya Syafi'i. Kalau dulu madaris itu dibangun ada yang berdasarkan madhab. Ada yang dibangun berdasarkan ini Quran apa hadis atau Quran dan hadis. Ya, contohnya yang sangat terkenal yang saya sampaikan dulu lama adalah tentang Darul Hadis Al-Ashrafiyah itu. Itu memang madrasah yang khusus tentang hadis dan lahirnya para ulama besar. Al-Nawawi di sana, Ibnu Hajar Al-Asqalani di sana, Al-Mizzi di sana, itu ulama besar hadis yang muncul di sana. Tetapi ada yang berdasarkan madzhab fikhiyah. Ada yang di sana madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Masing-masing ada dengan keunikannya, tetapi yang menarik adalah merata dari sisi visinya. Itu ternyata enggak gampang. Gak gampang. Karena bangunan kita hari ini adalah saling curiga. Itu gak gampang. Ya, jadi belum bisa kita mengorbankan sebagian diri kita agar saudara kita mengorbankan sebagian dirinya. Itu kita belum bisa. Ya, makanya lakukanlah itu. Ya. Baik ya teman-teman. Jadi itu contoh. Jadi supporting tadi disebut supporting itu karena antum melihatnya dari sudut pendidikan. Tapi kalau antum melihatnya dari sisi dia sebagai peradaban yang mandiri, bukan supporting dia. Pokoknya wakaf produktif. Dunia wakaf itu besar sendiri. Dan dulu memang wakaf-wakaf besar itu memang di sekolah-sekolah. Di kampus-kampus Islam. Itu wakaf paling besar. Wakaf paling besar. Dan itu wakaf yang terakhir dipertahankan oleh para ulama. Artinya saat wakaf yang lain sudah diserobot oleh musuh Islam, yang ini harus dipertahankan. Ini kalau boleh ada yang tersisa, tinggal ini yang tersisa. Kenapa? Karena dari situlah nanti keterpurukannya bisa diangkat lagi. Bisa diangkat lagi. Kenapa? Karena ulama yang di sana masih nyaman. Hari ini kita di level yang sangat jauh. Akhirnya kemudian kita sulit menemui para ahli ilmu kita. Karena para ahli ilmu kita juga manusia biasa. Mereka punya keluarga yang harus dipenuhi kehidupannya segala macam. Mereka ceramah keliling sana sini. Gitu kan? Dan kita tidak, saya tidak ikut campur pada masalah niat. Tapi akhirnya mereka kehabisan waktu. Terasa, apalagi di kota-kota macet kayak Jakarta, Bandung, mungkin Surabaya. Macetnya Masya Allah. Ngaji cuma 45 menit, perjalanannya 4 jam. Ya, saya pengalaman. Di Jakarta saya pengalaman. 4 jam, 5 jam kadang-kadang. Ngaji 45 menit. Mubazirnya kayak apa hidup saya. Betul kan? Udah gitu nyetir sendiri kan Adam. Ya memang sering nyetir sendiri. Kalau disetiri lumayan, disetiri itu lumayan bisa baca, bisa apa. Tapi kan ada jenis orang yang nggak bisa baca buku di dalam kendaraan kan. Ya. Jadi artinya akhirnya banyak waktu para ahli ilmu kita itu terbuang. Nah itu perangkat-perangkatnya di Al-Fatih sudah dimulai. Tapi memang baru permulaan. tapi kan Masya Allah, kita juga tidak pernah tahu kutab akan sampai di tempat seperti ini. Kita nggak tahu madrasah sampai di masa yang seperti sekarang. Itu faktornya kita pakai aja dulu, ya kan? Makanya kadang-kadang menceritakan kisah-kisah orang-orang awal itu penting didengar, karena perjalanan itu kita akan belajar sangat banyak. Ada banyak ibroh di sana, ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nah, Mas Syaikh Habibullah, jadi begitu, dan di supporting tadi itu yang sebutan sekali, sebutan supporting itu karena lihatnya di pendidikan ya. Tapi sesungguhnya dia bukan supporting. Kalau dia berdiri di peradabannya sendiri. Ini adalah peradaban yang luar biasa. Pokoknya bicara tentang apa nih? Tentang contohnya manajemen. Tentang manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan itu sekarang madhabnya banyak. Gitu ya, madhabnya banyak. Manajemen pendidikan gimana ya? Dan semua manajemennya. Saya bilang jalan aja dulu. Saya kalau ridho dengan peradaban hari ini, saya nggak perlu buat Al-Fatih, teman-teman. Kalau saya ridho dengan peradaban sekarang, saya nggak perlu buat Al-Fatih. Itu bukan cuma pendidikan, termasuk di manajemen. Makanya kan saya coba mengeluarkan kritikan ringan saja. Saya bilang umpamanya gini, manajemennya versi ISO. Kalau ISO itu digunakan awal diciptakannya itu untuk memanage barang mati, benda mati. Kita nih manusia, Ustaz. Satu jam ke depan perasaan kita berubah loh. Tadi senang jadi sedih atau sedih jadi senang. Pasti nggak tertampung di situ. Makanya saya nggak peduli dengan semua manajemen hari ini. Laporan keuangan, umpamanya. Makanya Ustaz Sahril itu, teman-teman. Itu kan direktur keuangan di kita. Itu sudah lama sekali dan berkali-kali minta mundur. Ustaz Budi, saya mundur dari jabatan ini. Sebenarnya kenapa? Ilmu saya udah nggak cukup dengan angka yang besar ini. Tidak bisa. Atau mau tetap di situ. Saya tunjukkan. Setelah itu beliau baru, setelah berkali-kali saya tolak, baru saya jelaskan. Kenapa saya tidak izinkan? Atau misalnya. Kalau saya taruh orang ahli keuangan, bisa. Gampang. Banyak kita cari ahli-ahli keuangan. Tapi berantakan Al-Fatih ini. Saya perlu orang seperti antum. Yang tidak hanya mengurusi masalah uang, angka, laporan, pembukuan, audit, nah bukan itu. Ada ruang hati yang antum sisakan di situ, yang antum berikan untuk saudara antum. Yang itu antum ngobrol sama saya, konsultasikan ke saya. Itu yang membuat menjadi perjalanan baik. Kenapa? So, sampai nanti suatu hari kalau dia sudah matang, justru saya berharap ahli-ahli itu datang untuk merumuskan, karena antum yang ahli, saya nggak ngerti masalah manajemen keuangan lah, manajemen pendidikan. Silahkan dirumuskan, kalau ini sudah jadi, silahkan dirumuskan. Nah kan ginilah gampangnya, PSAK, pelaporan keuangan itu, wakaf, itu jiplak zakat. Banyak jiplak zakat, padahal zakat sama wakaf itu jauhnya minta ampun. Nah ini poin ketiga yang mau saya sampaikan ke antum, tema antara zakat dan wakaf itu, sebagai sebuah ilustrasi untuk antum. Teman-teman, saya minta antum untuk segera switch. Segera antum berpindah, oke? Dari kebiasaan psikologis, rasa, gaya membuat atau membimbing kutab, harus di switch menjadi madrasah. Karena kutab sama madrasah jauhnya minta ampun segala sisi. Kalau antum masih mengurus maaf tapi dengan gaya kutab, nggak jadi. Persis sama dengan gaya teman-teman, saya sebut gagal teman-teman itu. Banyak yang gagal di Indonesia mengurusi wakaf itu karena lembaga-lembaga ziswaf di Indonesia, mereka kemarin adalah amil zakat, tiba-tiba mereka sekarang harus jadi nadhir wakaf. Amil dan nadhir itu jauhnya minta ampun. Saya kasih contoh, orang amil zakat itu di kepalanya yang dia kasih itu mustahik. Namanya mustahik bahasa Arab itu artinya adalah orang yang berhak, itu orang-orang perlu semua, Ustaz. Hatta amil sekalipun, karena amil waktunya habis. Karena ambil yang benar kan waktunya habis untuk itu, maka dia perlu disupport di sana. Yang lainnya sudahlah, fakir, miskin, gharim, budak, orang-orang sangat perlu semuanya. Tapi nadhir wakaf nggak boleh gitu, Ustaz. Nadhir wakaf itu melihat mauquf alih, yang berhak menerima hasil wakaf itu, loh, mauquf alih paling hebat itu ulama, Ustaz. Aku pikir ulama itu orang-orang yang ulama-ulama itu, Ustaz, orang-orang yang nggak perlu duit loh itu. Gak perlu duit itu, tapi mereka berhak untuk itu. Jadi mauquf alih itu bisa orang-orang sangat mulia, bukan fakir, miskin, orang terlilit hutang, bukan itu. Nah, frame itu belum berpindah. Teman-teman sampai sekarang, saya lihat, perhatikan. Makanya program-program lembaga ziswaf, lembaga-lembaga wakaf itu program dengan rasa zakat. Makanya gagal saat di wakaf itu. Ini dua karakter syariat yang sangat berbeda. Zakat, wakaf itu sangat berbeda. Jauh bedanya. Lah gimana enggak beda? Zakat itu enggak boleh nunda saat bayarnya. Memberikan kamu saya kan enggak boleh nunda. Enggak boleh antum tunda-tunda kan? Apalagi antum kumpulin tunda sampai tahun depan sudah zakat lagi orang antum masih ada sisa tahun lalu. Wah, dosa antum. Karena yang sekarang zakat harus sekarang habis. Lah wakaf malah enggak boleh. Wakaf itu kok habis, berkurang aja enggak boleh kalau bisa. Jadi jauh banget ininya. Gitu, Ustaz. Nah, tolong di switch teman-teman. Kalau antum ngurus madrasah dengan gaya kutab enggak jadi. Enggak jadi. Antum switch cara berpikir, cara pandang antum. Madrasah bukan kutab. Bukan kutab. Gitu ya. Jadi sebenarnya antum rasakan ini saya sampaikan sebagai ilustrasi zakat dan antara zakat dan wakaf itu persis kayak kutab dan madrasah. Jauh sekali berbedanya. Jadi gaya-gaya yang kutab segala macam kemarin saya bilang nggak apa-apa lah, uang kutab aja lah kan, kutab jam 3 pulang, kan jam 3 pulang nggak apa-apa. Ini kutab cabang gini nggak apa-apa, biarin aja. Tapi maaf nggak bisa. Kalau madrasah dengan gaya kutab nggak jadi. Jadi makanya dipelajari supaya nanti antum segera switch rasa, kan switch logika. Kalau mengurus itu. Nah, masalahnya ketika antum ngurus dua-duanya. Kutab iya, madrasah. Maka itu switch-nya dua, Sat. Naik turun, naik turun. Mudah-mudahan itu enggak loncer. Ya, mudah-mudahan enggak dol itu. Ya. Nah, itulah kenapa perlu tim untuk itu ya. Ya, makanya Ustaz Galan ini yang khawatir dol juga deh ngurus kutab ya, madrasah juga ya. Mana sekarang yang durusnya enggak, yang masih kebuli durusnya. Ya. Yang pakaian kotor jurus sih sekarang. Ya, baik. Jadi Mas Syaikh Habibullah itu tentang apa namanya? Tentang perubahan ya. Tidak berbeda 100% pasti tidak. Tetapi ada sangat amat banyak yang berbeda. Saya nggak tahu persentasenya. Ada sangat amat banyak yang berbeda. Yang antum harus segera cek. Cari dan kemudian setelah itu harus mulai diubah cara pandang kita, cara berpikir kita, cara merasa kita harus mulai diubah ya. Dan sekali lagi bahwa ini semua nanti akan memastikan umpamanya kayak gini ya, ngotot-ngototan antara pengelola atau apalah ya, ketua bilistiwa dengan kepala kutab itu masih boleh kalau kutab. Kalau madrasah tendang aja, Sat. Gak bisa di sini pakai. Gak bisa. Madrasah model gitu gak bisa dipakai, Sat. Ngotot-ngototan tuh wilayah dengan gak bisa. Gak usah. Gak usah. Antum di sini tuh gak ada, Sat. Sat Jafar, Sat Galan, saya di sini. Dan TikTok bertiga itu gak ada model ribut antara ketua kepala kutab dengan ketua pengelola, nggak ada itu. Yang itu kutab masih saya izinkan lah. Gak apa-apa lah, antum latihan di kutab sana. Di kutab antum boleh lah, ya serah antum lah. Ya. Tapi kalau di mas nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Terlalu berat kalau antum harus melakukan itu semua. Nggak ada itu harus berjalan dengan sangat harmoni. Perbedaan pasti ada, ya kan? Gesekan pasti ada, tapi nggak bisa dengan cara itu. Dengan, saya kan ini saya nggak ada, saya ini saya nggak ada itu, nggak ada model itu. Berjalan dengan sangat harmoni untuk kita dudukkan betul di atas ilmu. Ya, itu yang ketiga, Ustaz. Poin yang ketiga tentang segera di switch, segera di switch rasa. Ya, kemudian sebenarnya juga di poin ketiga juga ada pembahasan tentang tadi ya, tentang masalah. Segala macam hal, tapi saya keluarkan ini sesuatu yang khos lah di dalam sulfiqah. Jadi saya keluarkan dari ams itu untuk dapat perhatian, yaitu masalah kemasyarakatan. Masalah kemasyarakatan. Karena Madrasah Al-Fatih ini memang sekolahan, Ustaz. Tetapi kalau orang masuk ke dalam, ya. Dan orang-orang yang mengerti, ini sudah beberapa kiai kunjungan ke sini itu kaget. Makanya bilang ini mah bukan sekolahan, Pak. Itu orang pintar. Saya sudah pertama kali saya mendengar kalimat itu keluar justru dari guru saya. Ah, Budi Asari mah enggak buat sekolah dia. Nah, itu saya bilang itu asli guru saya. Karena beliau tahu persis saya karena saya dulu muridnya. Apa Budi Asari? Apa punya sekolah? Kutab namanya, ya. Jangan percaya Budi Asari, dia setidak sedang membuat sekolah. Alasan. Dan beliau tidak di Al-Fatih. Budi Asari enggak sedang buat sekolah. Dan saya muridnya, beliau tahu persis. Gitu, dan itu benar. Karena ya dulu beliau yang ngajari saya, kan gitu. Nah, saya yang mempraktekkan. Saya memang benar beliau, yang beliau yang ngajari kok. Jadi, karena tadi, teman-teman, pokoknya inilah peradaban pendidikan, ya kan, dalam Islam dan dengan semua supportingnya itu. Ya. Nah, kemasyarakatan itu, teman-teman, karena kita tinggal 24 jam. Dan saya bersyukur pada Allah, situ daun ini dikelilingi masyarakat. Saya bersyukur pada Allah karena ini kemarin juga ada pertanyaan ke saya dari salah satu kiai, ya. Dia nanya, "Saya Budi, saya mau nanya satu hal ini, saya janggal udah lama ini. Karena saya tahu ini. Gimana ceritanya di Kutab itu santri-santri antum itu, saya tahu karena anak saya di Kutab karena beliau. Jadi beliau megang pesantren tapi anaknya di Kutab. Santri antum itu di Kutab itu kalau udah konuni kelas ikhwan akhwat dipisah. Lah kok di Madrasah Al-Fatih disatuin lagi, gimana ceritanya itu orang udah pada balik?" Ah, saya bilang ini keren antum. Memang kalau kiai nanya itu memang ilmu tinggi jadi. Kan. Saya bilang ini keren. Saya bilang saya jawab dengan dua hal. Saya bilang satu, yang pertama adalah saya pertanggungjawabkan ini secara halal haram. Secara fikih saya pertanggungjawabkan. Itulah mengapa saya bilang, itulah mengapa di diskusinya PBHN PJ Syar'i itu kan tema ikhtilat dibahas. Tiga pertemuan. Ya saya sih tidak berharap putus di situ memang karena itu bukan ruang memutuskan. Tapi kan kita menjadi tahu tentang tentang kualitas bacaan terhadap literasi. Satu. Yang kedua, ini jawaban satu. Jawaban yang kedua adalah setelah saya yakin saya tidak melanggar yang haram, maka kemudian baru masuk visi saya bahwa pesantren itu kehidupan. Pesantren itu kehidupan. Makanya saya tidak suka di pesantren itu hidup itu enggak nyata. Saya. Gini, atau lihat, atau nggak usah bersuzon bahwa saya mengizinkan campur aduk laki perempuan. Tapi saya tidak suka pesantren itu dipisah dengan tembok yang sangat tinggi laki dan perempuan. Kenapa? Ada gitu kehidupan real. Nggak usah sekarang, zaman Rasul kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada gitu zaman Rasul. Interaksi masyarakatnya itu kemudian dibikin dinding terpisah laki perempuan aja, membaur biasa laki perempuan. Nah, kalau nggak percaya tanya Ustaz Maman yang sudah baca Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, ya. Tanya beliau, baur Ustaz. Makanya kan saya minta ayolah baca, karena apa yang antum pahami sama dengan saya pahami, dan kita akan terkaget-kaget ketika ternyata yang kita pahami ini parsial banget. Dan ini ternyata adalah tarjih sebagian masyayikh. Tapi kita salahnya adalah kita menganggap bahwa ini segala-galanya. Padahal ada tarjih lain. Nah, sebagai penuntut ilmu kita ini, ya ayo kita banding gitu. Kita banding itu. Oke, jadi, nah ini karena tidak real saat kehidupan masyarakat tidak real. Ya, tidak real tentang nggak usah jauh-jauh, keluar aja dari gerbang pesantren, keluar dari gerbang pesantren, ya itulah masyarakat aslinya. Sehingga kenapa kemudian dulu sampai ada seorang ibu telepon saya gara-gara anak laki-laki mau dimasukkan ke pesantren, terus minta saran, "Ustaz Budi, anak saya mau saya masukin pesantren, tapi pesantren ini khusus laki-laki, anak saya laki-laki, khusus ini pesantren khusus laki-laki." Jadi pertanyaannya apa, Bu? beliau menyampaikan kata teman saya gini, Ustaz, itu nanti kalau anak laki-laki ditaruh di pesantren khusus laki-laki, itu nanti kalau keluar itu malah buas terhadap perempuan. Saya bilang enggak gitu juga lah, Bu. Enggak begitu juga. Karena banyak orang-orang yang terbiasa dengan kebaikan itu, dia juga risih untuk melakukan amal dosa. Tetapi saya bilang tadi, kalau kita mau meniru apa yang dilakukan Rasul, melihat seutuhnya apa yang dilakukan di masyarakat nubuah zaman dahulu, dan itu kita tidak akan melihat suasana sekaku yang kita bayangkan hari ini. Tapi bisa saya pahami, Ustaz. Karena kayak saya contohnya 8 tahun sekolah kurikulumnya Saudi, Ustaz. Jadi bayangan kita itu masyarakat nubuah itu kayak Saudi yang pakaiannya hitam-hitam, kemudian pisah laki perempuan. Kok jangankan muslimah sahabat sahabiat yang lain, Ummul Mukminin tuh pakaiannya enggak hitam-hitam, Ustaz. Ummul Mukminin tuh pakaiannya enggak hitam-hitam, atau baca lagi. Ummul Mukminin tuh pakaiannya ada yang bergaris-garis, Ustaz. Beneran. Atau bayangin enggak istri saya pakai pakaian kayak gitu dicacat oleh guru-guru ustaz-ustaz di Kutab. Bayang enggak antum? Sampai istri saya bilang, "Gimana nih, Pi, ada kalimat gini. Sampaikan ke mereka, suamimu hadis mumtaz Jamiah Islamiyah." Saya terpaksa keluarkan kalimat itu, Ustaz. Perlu diberi istri, Ustaz. Jadi, anda kebayang enggak cara berpikir kita itu, Ustaz? Itu karena kita enggak baca literatur tapi kita berani berfatwa, itu repotnya. Gitu loh, jadi nggak ada hitam-hitam tuh, bu, hitam-hitam itu umum ini aja pakaiannya nggak hitam-hitam, kan? Itu hadis yang dipakai kan selalu hadis yang apa tuh, seperti burung gagak hitam tuh. Alah, antum baca hadis yang sepotong itu maksud saya tuh, kan? Ya, karena ya wajar dong, saya dulu sekolah juga 8 tahun kurikulum Saudi, kan? ya wajar. Oke, jadi maksud saya karena tadi ya ini kemasyarakatan, kan? Apalagi saya udah pernah sampaikan, apalagi Ustaz, lo kok gitu, yang namanya kearifan lokal tuh, itu ada ruangnya dalam syariat. Bukan cuma gini loh, bukan cuma Islam tuh menghargai budaya. Nah itu menurut saya rendah, Ustaz. Jadi kan hari ini perang nih antara versi orang yang kemarin contoh terbarunya kan yang meminta agar wayang-wayang dihancurkan, ya kan? Karena itu tidak budaya, ya budaya apa bahasanya? Pokoknya ini budaya nggak sesuai dengan Islam. Nah, itu juga kebodohan yang luar biasa. Saya herannya bodoh tapi bicara. Itu kebodohan luar biasa. Saya ini saat ngaji wayang, saat wallahil azim, saya ngaji wayang itu literasi yang saya baca, bukan ikut liar wayang doang, saat literasi yang saya baca. Saya itu punya buku, saat literatur. Buku itu ditulis, diterbitkan seminggu sebelum saya lahir. Buku itu diterbitkan seminggu sebelum saya lahir. Resmi oleh Kementerian Agama saat itu. Itu buku tentang filosofi wayang. Oh, saya talaki langsung ke bapak saya juga. Tentang wayang itu. Saya bilang, kok bisa? Orang nggak punya ilmu, harusnya bilang saya nggak ngerti. Malah dibawa kemana-mana, itu satu. Yang kedua adalah orang-orang di sisi lain yang selalu membawa budaya kemudian mengizinkan kemaksiatan dan kemusyrikan. Ini kan juga bukan wilayah Islam, kalau ini bukan Islam kalau begitu, kan? Lebih dari itu, Islam itu bukan cuma Islam itu menghargai budaya. Nah, itu kecil, Ustaz. Di dalam Islam itu al-adah muhakkamah itu apa sih artinya? Bukan cuma menghormati budaya loh. Betul kan, al-adah muhakkamah itu artinya adat, kebiasaan itu bahkan menjadi pertimbangan keputusan syariat. Bukan cuma menghormati, bahkan adat punya ruang untuk menjadi pertimbangan keputusan syariat. Segede itu loh. Dan saya sering sampaikan, itu satu dari 5 kawaid kubro dalam kawaid fiqhiyah. Ini kalau di rata-rata ya sebutlah, enggak sopan, 1/5. Jadi 1/5 kaidah fikih kita itu adalah budaya. Enggak ngerti saya. Dulu kita ngaji kuat fikih kok enggak nyambung di kepala, itu saya enggak ngerti juga. Karena Islam sangat ketat, dan itu biasanya disebut ulama bab terakhir biasanya, Ustaz. Ya kan? Bab terakhir biasanya. Dari setelah di awal sekali tentang al-umur bima qasidiyah, Ustaz, ya. Dan seterusnya Kemudian terakhir sekali baru al-adah muhakkamah. Gitu. Artinya sudah ada 4 pagar, ketat sekali 4 pagar itu, baru dikasih tahu ini loh ada di mana tempatnya. Jadi kalau kita ngaji dengan keseimbangan ilmu seperti itu, masya Allah, indah sekali kemasyarakatan kita, indah sekali. Dan kalau kita luaskan bacaan literatur kita, kita akan tahu bahwa kalau kita melebarkan ruang untuk menampung perbedaan pendapat, itu kita melebarkannya dengan ilmu. Makanya waktu tema diangkat tentang maulid di diskusi PHN PJ Syar'i itu, diskusi pertama kan saya bilang, ah ini mah diulang aja diskusinya, saya bilang, karena pendapat-pendapat antum ini bukan, ini mah kalimat antum itu orang awam, ini ruang terbatas, isinya adalah ustadz-ustadz yang sudah belajar ulum syariah. Kalau babnya ya nggak apa-apa, ini kan atas nama dakwah untuk masyarakat, itu untuk masyarakat, ustadz. Kita mau taksil ilmunya di mana, bahwa ujungnya ada perbedaan pendapat, nah disitulah syariat sudah memberi jalan keluar, kan gitu ya. Ini maksud saya, ruang-ruang yang seperti itu tuh yang harus dipikir seluas itu. Dan kemasyarakatan itu, teman-teman, itu teman-teman, jadi saya sampaikan satu poin ya, yaitu bahwa inilah yang akan menjadi salah satu perbedaan serius antara Madrasah Al-Fatih dengan pesantren lain. Ini perbedaan serius. Salah satu perbedaan serius, nanti ada perbedaan yang lain. Salah satunya ini. Bukan apa-apa. Tema kemasyarakatan tentu itu bukan cuma bakti sosial. Mau bakti sosial kita urusi, ya kan? Bukan cuma bakti sosial. Masa sih kita yang di sini seluruh ilmu syariat kita dalami, kita pelajari, kita sampaikan ke anak-anak kita diskusikan sesama para ahli ilmu segala macam, yang syariat itu mencakup, syariat itu adalah kehidupan, asy-syari'ah hiyal hayah, bahwa syariat itu adalah seluruh kehidupan kita, itu harus kemasannya syariat. Kan kehidupan kita bukan cuma bakti sosial, bukan cuma urusan sosial, ada banyak urusan lain. Nah, banyak urusan lain itulah yang kemudian harus ada Al-Fatih di situ. Kalau kita mengklaim bahwa kita ini menjalankan syariat, kan gitu. Nah, begitu mestinya. Makanya saya kalau sama saya Yakin suka goda-godaan dengan teman-teman dengan teman kita yang dekat sama kita, teman HTI. Antum ngomong khilafah, ya kan? Antum nggak ngerti khilafah tuh, ya kan? Ngomong khilafah, tidak khilafah, ngerti khilafah tuh. Jadi khilafah itu sudah berpikir internasional, kan? Gitu. Jangan-jangan tuh berpikirnya sebenarnya masih lokal, ya kan? Masih parsial, masih ini itu, ya. Karena tadi bahwa nggak bisa dipotong-potong. Bagaimana kita mau bicara tentang besaran peradaban Islam? Makanya kemasyarakatan itu menjadi penting. Di sini saat guyon kita sejak hari pertama masuk itu udah guyonan macam-macam kita di sini. Dan guyonan itu sering Allah dengar, kan? Iya, guyon itu sering Allah dengar, makanya. Saya kira nggak akan lama lagi. Kasihan juga masyarakat keadaan seperti ini. Di Sudaur ini, pokoknya saat ini alamnya sesubur ini, tapi secara perekonomian juga kasihan. Itu satu. Sudah secara perekonomian, tapi masih mending karena mereka sini sebenarnya peradabannya rame di sini. Cuma secara perekonomian kasihan di masyarakatnya. Secara ilmu juga demikian, tapi kebaikannya masyarakat sini, atau kalau dengerin dari pagi sampai malam tuh orang ngaji di masjid-masjid. Gak ada berhentinya di sini. Masya Allah, itu ini memang masyarakat ngaji. Dan masyarakatnya sebenarnya masyarakat secara struktur baik. Saya pernah nanya ke orang sini, itu ibu-ibu itu tiap pagi ngaji tuh, ngaji apa sih, Bu? Jawabannya itu ini, ngirim untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Tiap pagi ibu-ibu sini tuh ngaji tiap pagi. Apalagi kalau ada momentum kayak gini, malam Nisfu Saban lah, wah sudah Maulid, Isra Mi'raj, dah sudah itu. Jalan-jalan tutup nih, Mas. Lapangan-lapangan penuh kajian-kajian di sini. Masalah masyarakatnya struktur ngaji sebenarnya. Tapi masih banyak yang tidak sinkron antara ngaji gitu ya, dengan praktek syariat di kehidupan. itu yang kita harus kasihani. Sudah keadaannya begitu, kepemimpinan yang memimpin mereka itu ya sejenis lah dengan induk atasnya. Nah, jadi lebih kasihan lagi. Nah, kemasyarakatan itu teman-teman, karena ya intinya ini semua poinnya antum baca di peradaban Islam, antum akan tahu bahwa ya madrasah itu sumber segalanya. Terus sumber segalanya. Apapun itu. Makanya tidak bisa itu di pesantren itu ditutup rapat-rapat itu enggak bisa. Ini temboknya tinggi-tinggi, Ustaz. Di sini temboknya tinggi-tinggi itu. Salah satu yang orang sini asli bahkan tinggal di dalam tanah ini dulu, gitu ya. Itu cerita ke saya. Beliau bilang, saya ini Ustaz Budi, ditanya sama masyarakat sini, ini pesantren Al-Fatih temboknya tinggi-tinggi banget ya. Padahal pesantren-pesantren lain di sekitar sini juga temboknya tinggi-tinggi, Ustaz. Gerbang malah ada yang gak pernah dibuka, santri gak diizinkan keluar sama sekali. Sini mas santri keluyuran, Ustaz. Wah, keluyuran mana-mana. Gitu kan. Saya itu gak pernah khawatir, Ustaz. Bahwa harus diseimbangkan, iya. Ngerti saya. Karena saya bilang, aturan yang cuma memperketat itu, begitu pulang, Ustaz, dia menjadi makhluk yang berbeda. Karena hidupnya gak real hidupnya. Waktu nyantri itu hidupnya gak real. Pulang liburan udah. Ini makhluk apa ini pulang nih? Bayangan orang tua, mereka di sini mantap. Kan? Tapi kita memang kontrol betul efeknya negatif sejauh apa, apa yang kita lakukan itu kita kontrol betul. Si beliau ini bilang ke saya tadi, saat ini orang sini bilang gitu ke saya. Kemudian saya jawab saat begini jawaban saya. Padahal beliau waktu itu belum ngomong, belum nanya ke saya, tapi udah nebak aja jawabannya. Saat Budi itu sebenarnya nggak mau pesantren dipagar tinggi-tinggi. Cuman karena kalian aja ulahnya nggak ada yang bener nih. Saya bilang, Jos, emang begitu. Kan betul begitu. Saya tidak suka pesantren itu tembok tinggi. Kan? Makanya waktu yang lain ditembok, saya setuju. Apa tembok aja, Pak. Karena saya belum kenal masyarakat. Tapi suatu hari akan saya buka. Tapi yang saya kecewa itu, waktu itu saya protes marah juga. Tiba-tiba suatu hari saya kesini, kaget. Kok depan itu, gerbang itu kan tembok juga kanan-kiri. Sebelum masuk gerbang itu, baru belok itu kan tembok kanan-kiri. Saya bilang, siapa yang nyuruh nembok ini? Terus kalau saya dibongkar, nggak usah, ngabisin duit aja, saya biar aja. Nanti aja lagi. Jadi teman-teman berpikir karena semua tembok, itu ditembok juga. Saya bilang bagian depan ada satpam, Ustaz. Masa menjadi tidak ramah semua jadinya? Kenapa? Karena tiba-tiba ada batas yang sulit ditembus oleh masyarakat. Itu nggak ada, begitu itu kan nggak ada dalam Islam. Kok gitu? Wah, khalifah saja, Ustaz. Ya, yang secara formalitas itu harus dijaga oleh pasukan pengawal khusus zaman dahulu pun sama. Ya kan? Nah, itu saja mereka orang-orang yang harus mudah diakses masyarakat. Kalau masyarakat sungkan masuk istana, itu di depan pintu gerbang istana, Ustaz, itu didudukkan orang digaji oleh negara, disiapin pulpen sama kertas. Itu tugasnya hanya mencatat aduan mazalim. Orang datang kemudian bilang, saya dizolimi oleh negara. Apa yang dizolimi? Tanah saya diserobot sama kementerian ini. Yang satu ngadu, saya berantem sama tetangga saya fulan. Dicatat semua, nanti kita sampaikan ke dalam. Karena khalifah atau raja atau amir tahu persis bahwa mereka mungkin sungkan masuk ke dalam istana sebesar ini. Orang-orang tidak mampu atau apa, ditaruh di luar sana. Digaji oleh negara untuk itu. Itu yang tembok-temboknya tinggi, apalagi sekolahan tempat ulama, tempat ilmu. Jadi pagar saja ada filosofinya saat di madrasah ini, bukan pesantren lain dipagar, kita pagar juga. Nggak ada itu. Bahwa, kok ini dipagar juga, Pak? Iya, suatu hari saya buka pagarnya, asal yang jagain masyarakat saya buka pagarnya. Ini cuma satu contoh saat ada begitu banyak, semua lini di sini kita ada filosofinya. Bukan asal kayak lain buat gitu, kita buat juga kayak gitu, enggak begitu. Nah, itu yang perlu membaca, menyimpulkan dari sekian banyak hal. Makanya tentang tema kemasyarakatan itu, karena tadi ya, ke depan ya Masya Allah. Kita ini baru beberapa bulan di sini, kita udah pikirkan tentang apa yang bisa kita lakukan betul-betul bersama dengan masyarakat. Bukan cuma mereka kerja di kita, kalau gitu mah tempat lain juga banyak sih. Kita tuh guyarannya udah lucu-lucu nanti lah kalau udah kejadian saya ceritain. Ini guyaran saya sama Ustaz Galan, Ustaz Elvin, itu itu nanti kalau ada kejadian baru kita ceritain. Dan itu target kemasyarakatannya sebagaimana kita tahu di dalam peradaban Islam, bahwa madrasah zaman dahulu itu ya Masya Allah, mereka ya tempat yang nyaman buat masyarakat sekelilingnya. Makanya kan indah ketika sudahlah Jawa Timur, Jawa Barat punya madrasah di sana, ada sentral kebaikan di sana, ya kan? Anggap ada pagernya, tapi tidak akan ada barrier dengan masyarakatnya. Bahkan saya suka kalau nggak ada pagar. Ini masalah babnya hanya karena di sini saya nggak tahu daerah sini. Ini pengamanan, apalagi masih ada tanah-tanah kosong. Apalagi di yang tidak terjangkau kita adalah akhwat di ujung, itu nggak ada pengawasan kecuali paling satpam yang bolak-balik saja. Ya kan, nah, itu ada apa-apa dengan mungkin binatang buas atau apa, kita tidak tahu gitu. Makanya bilang pagar aja, pagar keliling. Tapi ada pembahasan yang jauh lebih penting sebenarnya, tema pemasyarakatan. Dan kita tahu itu tema besar lah misalnya, tema masyarakat. Karena itu nanti akan melanjutkan visi setelah ini semua. Setelah pendidikan ini kita akan pasti akan turun terjun ke masyarakat, akan begitu. Baik, teman-teman, saya kira itu sudah panjang lebar saya menyampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mewakili yang bisa menjadi ruh di kita untuk nanti kalau ada yang terlewat nanti saya sampaikan menyusul insyaallah. Nanti secara teknis aku biar dari Ustaz Galang dan tim ini menyampaikan. Saya kira itu barakallahu fikum. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.